Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtadzatuha wa kullu muhtadzatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu bikum. Ikhwan akhwat jazakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini malam Jumat tanggal 20 ayat 19. Ya 19 Safar. Tanggal 19 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 17 Oktober 2019. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarhu Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sudah sampai halaman yang 113 kaitannya dengan tentang kaf, huruf kaf, apakah itu tambahan atau tidak? Tentang apa? Itu tentang kamisli. Kaf di sini wakhtalafal ulama fil kafi. Ini kaitannya dengan di surat kemarin yang kita bahas. Ini kita tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal, yang sebanding, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah as-sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Maka yang disebutkan di sini wakhtalafal ulama fil kafi, dan para ulama berselisih pendapat tentang kaf. Kaf ini di sini kamisri. Zaidatun amla, apakah itu tambahan atau tidak? Faqala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka, innaha zaidatun, bahwasanya dia itu apa? Zaidah, tambahan. Waqala ba'duhum, dan sebagian dari mereka mengatakan innaha ghairu zaidatin, dia itu tidak tambahan. Falladhi qalu innaha ghairu zaidatin yalzamuhum an yuwal yalzamuhum an yu'awwilu mithla ila ma'nan taqunu bihi al-kafu ghairu zaidatin. Ini lagi-lagi bahasa Arab. Ya. Lagi-lagi apa? Bahasa Arab. Dalam semua kaitannya buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak pernah beliau menghilangkan faedah dari bahasa Arab. Pasti beliau selipkan kaidah bahasa Arab, faedah bahasa Arab, dan apa yang bisa diambil dari istidlal pendalilan itu secara bahasa Arabnya. Maka ya ikhwan, ya ahwan, jangan pernah antum sia-siakan. Manakala ada kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i dan juga menuntut ilmu alat, ilmu dasar, yaitu bahasa Arab, jangan pernah antum sia-siakan. Ya, alhamdulillah di masjid ini, di Masjid Baitul Salam, Kota Magelang ini, setiap hari ada. Senin sampai Kamis ada kajian bahasa Arab, yaitu dari kitab An-Nahwul Wari. Habis subuh, habis sholat subuh pagi sampai syuruk jam 6 maksimal. Kemudian juga malam, Senin malam. Namun ini Senin malam ini masih belum banyak orang yang berminat dengan alasan jauh dan ngantuk. Ya. Padahal di sana kalau misalnya antum mengatakan, "Ustaz, saya enggak punya uang untuk bensin, ana kasih." Ustaz, jauh. Antum mau pakai Gojek ana bayarin enggak masalah. Tapi masalahnya cuma satu. Ketika antum sudah mengatakan jauh, tekad antum untuk menuntut ilmu itu sudah dipotong sebelum berkembang. Ya. Jadi jangan pernah antum itu memotong semangat untuk menuntut ilmu dengan sebab keterbatasan materi. Antum duduk di majelis ilmu ini bukan karena antum sehat, bukan karena antum ada kendaraan, bukan karena antum pinter, atau bukan karena antum masih muda atau sehat dan yang lainnya. Tapi karena Allah memberikan kemudahan. Maka kalau misalnya yang dari Pakis bisa sampai sini dan gak bisa sampai Bojonegoro, itu sesuatu aneh. Tapi muter, Ustaz. Iya, muter. Ya, sebagaimana pahala yang akan didapatkan juga semakin bertambah. Maka jangan pernah antum berudur, mengedepankan udur ketika ada kesempatan berbuat baik di depan mata antum. Ana ulangi dan antum catat, jangan pernah antum mengedepankan udur manakala kesempatan untuk berbuat baik sudah di depan mata. Karena kesempatan itu bisa jadi tidak akan berulang dua kali. Ana ulangi lagi. Jangan pernah mengedepankan udur manakala di hadapan antum ada peluang untuk berbuat kebaikan. Karena bisa jadi tidak akan datang kesempatan untuk berbuat kebaikan yang seperti itu untuk yang kedua kalinya. Karena kalau yang kedua kali, maka udur itu menjadi udur-uduran. Antum jangan tambahin yang terakhir itu. Itu bahasa Jawa kan? Kalau antum itu sering udur-uduran, artinya antum sering ribut, nyari penyakit, nyari alasan. Sampai habis ini, karena bisa jadi kesempatan untuk menimba ilmu syar'i itu sekarang ini. Jangan tunda lagi. Jangan sampai antum menyesal kedepannya, menganggap, "Wah, bukan zamannya lagi untuk belajar bahasa Arab, itu bagi yang muda-muda saja." Kata siapa? Bahkan ada nenek-nenek 80 tahun bisa menyelesaikan Al-Quran. Subhanallah. Itu adalah bentuk bagaimana Allah itu memudahkan seseorang, bukan berkaitan dengan sehat, kuat dan pinternya. Allah memudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka jangan pernah antum merasa cupet, merasa kecil hati, merasa tidak pantas. Itu semua waswas syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mau, tidak menginginkan antum duduk di majelis ilmu. Karena semakin pintar antum, semakin berat kerjanya mereka. Semakin pintar seorang hamba, maka semakin berat syaitan itu untuk merobohkan antum. merobohkan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau orang-orang yang tidak menuntut ilmu dirobohkan oleh syaitan, taruhlah dengan pemisalan yang mudah. Ya, antum meniup sekali, tiup saja sudah jatuh, kelepak, selesai. Tapi orang yang mempunyai ilmu bisa jadi mau ditiup berapa kali enggak jatuh-jatuh. Karena dia punya akar. Akar pondasi yang kuat, yaitu ilmu. Yang bisa membedakan mana baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, mana yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau selain orang itu, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Makanya di sini jelaskan, ya, kaitannya dengan kaf di sini. Kaf. Kaf ini kamitslihi. Apa kaf? Kafnya ini adalah tambahan atau bukan tambahan? Bagi orang yang mengatakan, ya, dia mengatakan an yu'awwilu mithla ila ma'nan takunu bihil kafu ghairu zaidatin. Jadi kalau misalnya falladhi qalu innaha ghairu zaidatin, kalau bagi yang orang yang berpendapat bahwasanya kaf ini adalah bukanlah tambahan, maka ini mengharuskan untuk mereka mentakwilkan pemisalannya kepada makna yang di situ harus kaf itu bukan tambahan. Jadi kamitslihi, ada kaf tambahan dan kaf yang bukan tambahan. Kalau orang yang mengatakan kaf itu bukan tambahan, maka dia harus mentakwilkan, mentakwilkan, menafsirkan kepada makna yang itu membuat apa? Kaf itu bukan bagian dari perkataan yang seharusnya, itu tambahan saja. Ya. Atau kaf itu ghairu zaidatin, itu bukan tambahan. Ya. Faqalu, dan mereka mengatakan al-mithlu huna bi makna sifatin. Di mana sifati? Kamitslihi ay kasifati. Maknahu kasifati. Ai laisa kasifatihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa sifatnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, maksudnya apa? Untuk mengatakan kaf di sini adalah kasifatihi syai'un. Jadi al-mithlu huna ai laisa kasifatihi syai'un. Tidak ada sifatnya sebanding dengan sesuatu apapun. Sifat-sifat Allah tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama dengan sesuatu apapun. Wa qalu, dan ada yang mereka mengatakan innal mithla wal mathal ya'tiyani bi ma'nan wahidin. Ya, ada misal, ya, al mithlu, innal mithla wal mathalu, ada mithla wal mathalu. Ini maknanya sama. Makna yang satu. Wal masalu qad ata bi ma'na sifati. Dan masal itu bisa jadi maknanya adalah sifat. Gimana lagi, Ustaz? Waduh, ya kan? Mulai bingung. Di sini sudah mulai nampak bintang-bintang keliling. Ya. Ya. Sabar, nanti akan ana jelaskan lagi. Kama fi qoulihi ta'ala mathalul jannati allati wu'iddal muttaqun. Pemisalan surga bagi, ya, yang dijanjikan. Mathalul jannati, permisalan surga yang wu'iddal muttaqun, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalamnya, di dalam surga, anharun, ada sungai-sungai, min ma'in, dari air, ghairi asinin, yang bukan asin. Ya, maka asin itu juga dari bahasa Arab. Makanya, antum lihat, ini di surat Muhammad. Ya. lihat di sini. Mathalul jannati allati wa'iddal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun wa anharun min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Di sini antum lihat perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring asalin musaffa, madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam-macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan apa? Am'a, dengan usus. Kemudian masal, permisalan. Masalul jannati allati wu'iddal muttaqun. Permisalan, perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, fiha anharu min ma'in ghairi asin. Ya, ada air-air yang tidak berubah rasa dan baunya, asin. Ya. Nah, di sini jelaskan kaitannya dengan ila akhiri surat Muhammad ayat 15. Faqalu, dan mereka berkata, innal masala, ini kaitannya dengan apa? Masalu, kata-kata masalul jannati allati, pemisalan surga, yang wa'iddal muttaqun, yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, itu bukan misal tapi masal. Masalul jannati allati, bukan mithlul jannati. Ini perbedaannya cuma di situ. Jadi Syekh mengatakan tentang perbedaan antara kamitslihi, misal, mithlihi, misalun, dan masalun. Apa bedanya? Bedanya tidak ada, maknanya sama. Tapi di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla memberikan penggunaan masalu, bukan menggunakan misalu. Paham gak misalnya? Nah, di surat Muhammad ini Allah Azza wa Jalla menggunakan lafaz masalu, bukan misalu. Innal masala huna bima'na sifatin. Ya, masal di sini maknanya adalah sifat. Wa ala hadza fatakunu al-kafu huna ghairu zaidatin. Maka kaf di sini kamitslihi, ini bukan zaidatin. Kenapa? Karena harusnya kamasalu, bukan kamitslihi. Makanya kaf di sini menjadi tambahan. Apa? Bukan tambahan. Paham gak? Jadi kalau di dalam surat Muhammad tadi disebutkan apa? Masalu. Masalu itu apa? Permisalan. Nah, di dalam ayat sebelumnya itu disebutkan kamitslihi. Jadi kita membahasnya apa? Mithlun dan masalun. Mithlun dan masalun. Anda tambahkan, kasih penjelasan dulu. Harus Anda jelaskan lewat bahan yang lain. Jadi di sini tadi ayatnya mengatakan apa? Kamitslihi. Ini awalnya, awal dari kamitslihi itu ya, kamitslihi. Jadi awal dari perkataan Syekh itu membahas tentang kaf di dalam lafaz ayat kamitslihi. Apakah kafnya ini kaf asli atau tambahan? Sedangkan jadi ada kaf ya tambah mislun, ada kaf tambah masalun. Paham? Ini mislun dan masalun ini sama, maknanya sama, permisalan. Kalau dikatakan kamislu ya, ka tambah misluhu, ini kan tambah hu menjadi ka mislihi. Asalnya seperti itu, ka tambah mislun tambah hu menjadi apa? Ka mislihi. Maka ka di sini adalah ghairu zaidatin, bukan tambahan, bukan tambahan. Sedangkan yang dikatakan tambahan kalau menggunakan masalun. Karena apa? Masalun ini tambah hu, ka ma sa lin, kama sali hi. Kama sali hi. Ya. Kama sali hi. Jadi kalau kama salihi tadi disebutkan di dalam ayat apa? Masalul jannati allati wu'iddal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa. Ini apa? Ini bimana sifat. Kalau bimana sifat ya, bimana sifat, inna masala huna bimana sifati. Wa ala hadha fatakunu al-kafu huna ghair zaidatin. Ai laisa ka sifatihi syai'un. Jadi kalau di sini ini ghairu zaidatin. Ghairu zaidatin. Bukan tambahan. Tambahan. Ya. Jadi kalau yang ayat tadi masalul lati wa'iddal muttaqun itu masalnya itu bukan untuk ka-nya, bukan tambahan, tapi ghair zaidatin, bukan tambahan. Tapi kalau kamislihi maka dia sebagai tambahan. Ya, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka, inna mithla bima'na nafsu. Mithla itu sama, mirip-miripnya, mirip banget, artinya sama. Ai dhatun, dhatnya ya, dhatnya. Wal ma'na laisa kadhatihi syai'un. Maknanya adalah tidak ada dhatnya yang sama dengannya. Sesuatu apapun tidak sama dengan dhatnya Allah Azza wa Jalla. Wa ala hadha fal kafu ghair zaidatin, maka kaf di sini bukanlah kaf tambahan. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, innal mithla bima'na mumasili. Bima'na mumasili, yaitu sesuatu yang ditambahkan, sesuatu yang diserupamakan. Makanya aktor itu bahasa Arabnya apa? Mumasil. Dan itu adalah sejelek-jelek profesi. Sejelek-jelek profesi adalah mumasil, aktor, aktris. Ya. Ini semuanya. Karena mereka berusaha hidup dalam kesandiwaraan, kedustaan. Itu kan kisah nyata, Ustaz. Bisa diambil ibrahnya, diambil pelajarannya. Iya, tapi melalui kedustaan. Dan itu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan itu tidak dibolehkan. Apa bedanya antum nonton sama film buatan-buatan orang Cina, orang-orang India, orang-orang Hollywood itu, yang mereka juga mengatakan bahwasanya yang menang itu yang benar. Sama halnya yang ini, yang akan berhasil itu orang yang melakukan Islam, orang yang melandaskan dengan agama, itulah yang diberikan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menirukan orang yang bukan sebenarnya. Cerita ini adalah cerita yang sebenarnya, tapi pelaku dan pemainnya adalah pemeran yang tidak sebenarnya. Ini tidak bisa. Ya, ini dusta. Makanya inna mithla bima'na mumasil. Mithla di sini adalah apa yang diserupamakan. Wa ala hadza taqunul kafu zaidatan, maka kaf di sini maknanya adalah zaidah, tambahan. Li'annaka idza qulta, karena engkau, sesungguhnya engkau, ya, apabila engkau katakan laisa kamitslihi, bukanlah semisal dengannya, soral makna annaka tasbutu lahu mumatsilan, maka engkau telah menetapkan bagi Allah itu ada yang diserupamakan. Ya, wa annal mumatsala, ya, laisa lahu mumatsil, yang diserupamakan itu tidak ada yang serupa. Ya, lagi-lagi bahasa Arab. Wa hadza la yastaqim, ini tidak benar. Qalu idan naqulu al-kafu zaidatun litaukid, maka kita katakan bahwasanya kaf di sini adalah tambahan untuk litaukid, untuk penguat. Kama tuzadul ba, sebagaimana tambahan ba. Wa kama tuzadu min litaukid, sebagaimana juga min untuk taukid, untuk penegasan. Fakadzalika huna al-kafu zaidat litaukid. Ya. Jadi huna kaf di sini adalah tambahan sebagai penguat. Wa taukidu huna huwa taukidu nafi mumatsal. Ya. Nafi mumatsil. Taukid di sini, penegasan di sini adalah, dia adalah penegasan, ya, huwa taukidu nafil mumatsil. Penegasan untuk meniadakan mumatsil, yang menyerumpamakan, yang ada perumpamaannya. Ya'ni anna Allah laisa lahu mumatsil, bagi Allah tidak ada yang serupa. Wa ala fardin an yakuna lahu mumatsil, falaisa mumatsiluhu, ya, mumatsilun. Wa ala hadza fatakunu kafun zaidatan litaukid. Maka kalau dikatakan wa ala fardin, wajibnya itu harusnya mengatakan apa? Bagi Allah tidak ada yang serupa. Maka tidak ada yang serupa bagi Allah. Kalau bagi Allah tidak ada yang serupa atau diserupamakan, maka bagi Allah tidak ada yang serupa. Wa ala hadza, maka dengan ini fatakunu al-kafu zaidatan litaukid. Kaf di sini adalah tambahan untuk taukid, penegasan. Wa hadza kulluhu li'anna al-muslimina muttafiquna 'ala anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahum mithl. Yang demikian itu karena kaum muslimin mereka bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama, tidak ada bandingannya, tidak ada yang serupa. Kama dalat ala dzalika ayatun sharihatun. Sebagaimana ditunjukkan yang demikian ini ada ayat yang shariha, yang jelas. Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui bagi Allah itu ada samia, ada yang sama sebanding? Di surat Maryam ayat 65, waqaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di surat Al-Baqarah 22, fala taj'alu lillahi, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada, ada tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dan engkau itu mengetahui. Ya, adzan dulu, ya Allah. Kita lanjutkan lagi. Jadi tambahan tadi, kalau bukan taukid untuk penegasan maka dia zaid ghairu zaidatin. Kalau sebagai penegas maka dia zaidah, tambahan. Wa qaluhu laisa kamitsli syai'in wa hadhihi sifatun min sifatil manfiyah. Ini adalah sifat dari sifat sebagai apa? Peniadaan. Bahwasanya tidak ada yang sama. Contohnya sekarang, kalaupun Allah mempunyai pendengaran, Allah punya pendengaran atau tidak? Allah punya penglihatan atau tidak? Ya. Kemudian perkataan laisa kamitsli syai'un itu sebenarnya adalah menegaskan bahwasannya kalaupun sama-sama mempunyai nama As-Sami Al-Basir, yang mendengar dan yang melihat, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Paham di sini? Tidak ada sama dengan makhluknya. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah, nih kita berbicara sekarang pindah ke Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apa? Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari yang mencetuskan akidah Asy'ariyah. Di mana di situ ada macam-macamnya, yaitu menjadikan sifat dan nama Allah Azza wa Jal tidak ada yang sebanding dengan makhluknya. Jadi tidak perlu mengimani apa saja yang kaitannya dimiliki oleh nama-nama dan sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluknya. Makanya mereka tidak mengakui adanya al-asma'ul mushtarakah, nama-nama yang bisa dipakai khaliq dan nama-nama yang atau sifat-sifat yang dipakai makhluk. Contohnya misalnya, tidak boleh antum mengatakan wahai saudaraku yang al-aziz, yang maha perkasa, yang maha tidak terkalahkan, yang maha memaksa dan tidak ada yang terkalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Apakah kemudian tidak boleh orang mengatakan ya akhil aziz, sedangkan al-aziz ini juga dipakai oleh nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla? Apakah maksudnya di situ antum tidak boleh sama sekali menggunakan sifat-sifat yang seperti itu? Tidak, jawabannya boleh. Karena ada nama-nama Allah yang khusus bagi Allah saja. Tapi ada nama-nama yang secara bahasa Arab bisa dipakai oleh dua-duanya. Tapi meskipun dipakai oleh dua-duanya, itu tidak sama dengan apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Zatnya, perbuatannya tidak akan sama, sama sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Contohnya, Allah Azza wa Jalla sani, son Allah, ciptaan Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai nama as-sani. Tapi Allah Azza wa Jalla mempunyai apa? Al-Khaliq, yang mencipta. Dan manusia tidak boleh menisbatkan dirinya sebagai Al-Khaliq, karena yang mencipta itu hanya satu, adalah Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu di sini ya, sifat ayat ini adalah tentang sifat peniadaan. Tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa nufiyatil mumatsalah likamalihi wa adamil ilhaqi ahadin bihi fa huwa likamalihi la yujadu lahu mathilun abadan la li'annahu laysa bimawjudin bal li'annahu mawjudun lakin la yumathiluhu ahadun. Ini nufiyat mumatsalah, ya, dihapuskannya mumatsalah yang serupa, yang dianggap serupa dengan Allah Azza wa Jalla, karena apa? Likala likamalihi, karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Maka yang tidak sempurna harus dihapus, karena Allah tidak punya aib. Allah itu maha sempurna. Faham sampai di sini? Kalaupun ada makhluknya yang memberikan penyifatan, pensifatan bagi Allah yang di situ kontra, bertentangan dengan kesempurnaan Allah, maka itu adalah sifat yang batil. Ya. Wa adami ilhaqi ahadin bihi. Dan ini tidak ada seorang pun yang apa? Bisa memberikan ya, sampai kepada apa yang diinginkan dari apa yang Allah punyai. Karena kesempurnaan Allah itu tidak akan bisa ya diukur. Tapi bisanya adalah diyakini. Diyakini. Fahuwa likamalihi la yujadu lahu mathilun abadan. Allah Azza wa Jalla dengan kesempurnaannya tidak ada yang serupa, ya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengannya selama-lamanya. La li'annahu laisa bimawjudin, bukan karena dia itu tidak ada wujudnya, tidak, bal li'annahu mawjudun, bahkan karena Allah itu wujudnya ada, mawjudun, lakin la yumatsiluhu ahadun, tapi tidak ada yang sama dengan seorang pun, sama dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Wa fi hadhil jumlati, dalam jumlah ini raddun ala mumatsilati alladziina yaquluna inna Allah ta'ala lahu matsilun wa yumatsiluna Allah bil khalqi. Maka ini dalam jumlah ini adalah bantahan buat orang yang menserumpamakan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang lain, yang mereka mengatakan inna Allah ta'ala lahu matsilun, bagi Allah ta'ala itu ada matsilun, ada matsilun yang serupa, matsilun yang serupa. Wa yumatsiluna Allah bil khalqi, dan mereka mensumpamakan Allah dengan al-khalq, ada dengan ciptaannya. Wal iyadu billah. Wa hujjatuhum fi dzalika anna Allah ta'ala la yukhatibuna. Allah ta'ala itu tidak berbicara dengan kita illa bima nafhamun. Bima nafhamun. Illa bima nafhamun. Allah azza wajalla itu tidak berbicara kepada kita kecuali apa yang kita fahami. Apa yang bisa kita fahami. Hatta qama ba'duhum khatiban wa qala saluni an kulli syai'in ukhbirkum bihi wa'funi anil farajil wal lihyati. Ya, ini kaitannya, waktu sudah habis. Insyaallah azza wajalla kita akan nanti ulangi lagi tentang masalah apa? Wa fi hadil jumlati raddun. Ini kaitannya nanti kita akan bahas lagi dengan posisi yang seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ana umumkan bagi